إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir kita bahas tentang masalah al-khabar. Didefinisikan adalah satu kalimat yang mungkin untuk dinilai benar ataukah salah, benar ataukah dusta dengan melihat semata-mata kalimat itu sendiri. Nah, kebalikan dari khabar dengan pengertian ini adalah insya. Kebalikan dari khabar adalah insya'un. Insya adalah satu kalimat yang tidak mungkin dinilai benar ataukah dusta. Dalam bahasa Arab, tepatnya dalam ilmu balaghah, kalimat yang diucapkan oleh seorang manusia itu terbagi menjadi dua, khabar dan insya. Insya adalah satu kalimat yang tidak bisa dinilai jujur, dusta ataukah tidak. Contohnya kalimat tanya, kemana Zaid pergi? Itu tidak bisa. Si penanya jujur, itu tidak bisa. Si penanya bohong, itu juga tidak bisa. Kalimat perintah, kalimat larangan, pergi kamu, itu tidak bisa. Dikatakan si pemberi perintah jujur dalam perintahnya, jangan duduk, itu juga tidak bisa diberi nilai. Orang yang melarang di sini dusta dalam melarang, itu nggak bisa. Misalnya, demikian juga angan-angan, andai aku seekor burung, aku akan terbang mengelilingi dunia, itu nggak bisa dikasih nilai. Orang tersebut, orang yang mengucapkan kalimat angan-angan itu jujur dengan kalimat yang dia sampaikan, itu tidak bisa dikasih nilai semacam itu. Lain dengan kalimat berita, orang yang mengucapkan kalimat berita bisa dinilai kalimat yang dia sampaikan jujur atau kalimat yang dia sampaikan adalah dusta. Terakhir kita bahas tentang masalah definisi mutawatir. Kalau terdalam marwahu jamaah dan seterusnya, dan kritik untuk definisi mutawatir yang disampaikan oleh penulis Al-Waraqat, karena penulis Al-Waraqat menyampaikan definisi tawatur dan bukan menyampaikan definisi mutawatir. Kalau syarah hafizah Allah Ta'ala wa min hadha ta'rif, maka dari definisi ini dan setelahnya jelaslah bahasanya syarat mutawatir itu ada empat. Yang pertama diriwayatkan oleh sejumlah orang. Nah, penulis telah mengisyaratkan persyaratan ini dengan mengatakan ayar wiya jama'atun. Namun para ulama berselisih pendapat tentang jumlah al-matlub yang diminta, jumlah yang diinginkan supaya bisa disebut mutawatir. Al-aqwal yang katira, terdapat banyak pendapat dalam masalah ini. Semuanya adalah pendapat yang lemah, kata syarih. Litakafu iha fi da'wa. Kenapa lemah? Yang pertama, litakafu iha fi da'wa, karena seimbangnya, selevelnya dalam klaim. Kemudian yang kedua, karena dalil-dalil yang dipakai la ta'alluqa la tu'aliku li syai'in minha atau la ta'alluqa li syai'in minha bil akhbar. Karena dalil-dalil yang dipakai itu tidak ada hubungannya dengan kalimat berita. mereka berdalil dengan dalil yang unik-unik untuk menentukan angka mutawatir ini. Mungkin berdalil dengan angka-angka yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Musa membawa 70 orang ke Tur Sina'u, 70 orang. Apa hubungannya Musa ke Tur Sina'u bersama 70 orang dengan syarat mutawatir 70 orang? Maka alasannya tidak nyambung. Oleh karena itu yang benar adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakannya adalah pendapat al-aktsarin, mayoritas ulama hadis. Bahasanya mutawatir itu tidak memiliki batas angka tertentu, sehingga mutawatir itu qat'iyyah boleh jadi terwujud dengan banyaknya pembawa berita. Waqtiyah sul dan boleh jadi terwujud dengan kondisi pembawa berita. Karena pembawa berita itu dhabtihim, hafalannya sangat bagus, encer. Dinihim, kualitas agamanya jempolan. Kalau yang bawa berita itu kualitas agamanya jempolan, hafalannya tokcer, maka sedikit sudah mutawatir. Sedikit sudah mutawatir. Namun kalau kualitas agama mereka itu ya pas-pasan, hafalannya juga pas-pasan, maka butuh angka yang lebih banyak untuk bisa dikatakan mutawatir. Qad yahsul bi qara'in, bisa juga kita mutawatir itu yahsul terwujud dengan indikator yang mengitari bil khabari, kalimat berita tersebut. Yang sehingga terwujud dengan majmu'iha, dengan gabungan indikator-indikator tersebut, al-ilmu, terwujud yakin kalau ini adalah berita yang valid dan benar. Demikian juga qatiyah sebelum jadi terwujud bitalaqul ummah lahu bil qabul. Ini berkaitan dengan hadis manakala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya menerima hadis tersebut. Para ulama dari berbagai mazhab menjadikannya sebagai dalil. Wal ummatu, dan umat tidaklah akan bersatu dalam kesesatan. Artinya apa? Talaqa ummah bil qabul itu sama dengan ijma. Talaqa al ummah lahu bil qabul adalah ijma. Ulama ijma dari zaman ke zaman ijma untuk berdalil dengan satu hadis. Maka hadis yang disepakati adalah dalil. Ini adalah mutawatir. Maka yasul idza ijma'a ahlul hadis, atau tidak sampai harus ijma' umat. Maka yasul boleh jadi terwujud jika ulama pakar hadis ijma' sahihnya satu hadis. Dan indikator-indikator yang lain yang menyebabkan satu kalimat berita atau satu hadis itu berstatus mutawatir. Syarat yang kedua, antahilal adatu tawatu'ahum, atau antahilal adatu tawatu'ahum, kebiasaan memustahilkan mereka bisa bersepakat untuk membuat kebohongan. Ini telah disyaratkan oleh penulis dengan mengatakan layakak tawatu min mislihim alal kadibi, orang semisal mereka tidak mungkin bersepakat untuk membuat kebohongan. Yang ketiga, ayat tauya jami utubakati sanat, tingkatan sanat itu sama, sama-sama memenuhi semua lapisan sanat, sama memenuhi bisyarte ini satu kain, dua syarat yang telah lewat. Demikian ila ayantahya ilal mukhbari anhu, demikian seterusnya sampai berakhir berujung pada sumber berita. Ini telah disyaratkan oleh penulis dengan mengatakan ila ayantahya ilal mukhbari anhu. Dan syarat yang keempat, dan ini kemarin kita sampaikan, berlaku untuk kalimat berita bukan hadis Nabi, namun kalimat berita mutawatir secara umum. Adapun hadis Nabi mesti memenuhi syarat yang keempat ini, enggak perlu ditetapkan sudah terpenuhi, yaitu sandaran berita adalah musyahadun, dilihat dengan mata atau didengar oleh telinga. Kalau hadis Nabi semuanya memenuhi syarat ini. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sandarannya adalah pendengaran atau penglihatan. Maka enggak perlu dijadikan syarat, otomatis sudah terpenuhi. Namun berita mutawatir secara umum, nah, selain hadis, maka harus memenuhi syarat ini. Sehingga sumber berita itu mengatakan, atau di bawahnya sumber berita itu mengatakan sami'na atau ra'aina. La'an ijtihad, sumbernya bukan ijtihad, karena ijtihad itu yumkin, sangat mungkin adanya keliru, beda dengan melihat dengan mata kepala. Fa'inaman akhbar, karena orang yang memberitakan terjadinya satu peristiwa, ikhbarat al-musyahadin, ya, dia cuma memberitakan apa yang dia lihat, lam yajus alil ghalat, tidak boleh baginya keliru. Ini telah disyaratkan oleh penulis dengan mengatakan wa yakunu fil asli an musyahadin aw sama'in la an ijtihadin. Atau bahasa sekarang kita katakan sumber berita itu harus fakta dan realita dan bukan analisis. Bukan kesimpulan, bukan opini. Namun analisis. Kalau opini, maka sangat rentan untuk meleset. Tapi kalau lihat, semuanya lihat kok sama, itu ya, ya kemungkinan rentan untuk melesetnya kecil, sangat-sangat kecil. Maka seorang itu tidak bisa mengatakan itu mutawatir, ya, berdasarkan hal ini. Seorang itu mutawatir kecuali sumber beritanya itu realita dan fakta, bukan analisis dan opini. Maka seorang tidak boleh mengatakan atau dengan mudah mengatakan si fulan itu mubtadi, itu sudah mutawatir kita kalau si fulan itu mubtadi. Maka ini opini, ini opini, tidak bisa disebut berita si fulan itu hisbi sururi sudah mutawatir. Apa yang antum tanyakan? Antum kok meragukan berita fulan itu mubtadi hisbi sururi itu dah mutawatir? Ini tidak boleh. Ini tidak bisa disebut mutawatir. Tidak bisa disebut mutawatir. Kenapa? Itu kesimpulan, opini. Itu opini. Tapi kalau kalimat beritanya, saya lihat fulan ngisi di masjid A, si fulan ngisi di masjid A, nah itu semuanya mengatakan saya melihat, si fulan ngisi di masjid A, nah itu dalam jumlah yang banyak itu bisa dikatakan beritanya mutawatir. Kalau fulan ngisi di masjid A, ya apa gara-gara ngisi di masjid A sudah jadi hisbi? Nah, ini perlu analisis. Tepatkah analisis dari realita itu turun menjadi opini? Itu tepat apa enggak? banyak faktor untuk kan banyak faktor untuk mentelaah kesimpulan ini. Maka tidak tepat, ya, maka tidak bisa, maka kalimat contoh yang pertama tadi tidak bisa disebut, ya, dalam timbangan ilmu tidak bisa disebut mutawatir. Bulan hisbi suri itu khobarnya sudah mutawatir, antum kok nanyakan? Itu tidak tepat. Ini namanya musyahad. Ada di kepalanya itu ada tempelan hisbi suri. Nah, kemudian orang lihat semua, nah kayak gitu tidak bisa. Nah, itu mutawatir karena syaratnya musyahad atau sama fakta realita, bukan analisis dan opini. Kemudian penulis mengatakan fal mutawatir mayujibul ilma, mutawatir adalah menghasilkan ilmu, yaitu yakin. Artinya anal mutawatir, operasi mutawatir itu menghasilkan ilmu. Nah, apakah ilmu ini adalah ilmu daruri ataukah ilmu nadhari? Ilmu daruri, ilmu yang bersifat yakin, yakinnya itu yakin yang aksiomatis. Mau tidak mau orang harus yakin. Ataukah seorang itu yakin karena meyakin-yakinkan dirinya sendiri dengan adanya berbagai hujah, argumen. Yakin itu ada yakin yang orang itu mau tidak mau yakin karenanya. Itu mau tidak mau, dia tidak perlu meyakin-yakinkan dirinya matahari itu ada. Itu kan gak perlu meyakin-yakinkan dirinya. Percayalah wahai hatiku, matahari itu ada, gak perlu. Nah, ada yakin itu yakin nadhari. Yakin nadhari itu terjemah bebasnya tadi. Yakin yang kalau definisinya adalah yakin karena dalail. Al-yakin yahsul bidalail. Yakin yang terwujud karena banyaknya dalil, banyaknya argumen, banyaknya alasan. Kalau bahasa bebasnya mungkin yakin yang timbul karena diyakin-yakinkan. Yakin, yakinkan. Kamu wahai hatiku jangan kau tolak lo, itu kan ada bukti ini, ada realita ini, ada realita itu kan berarti yakin. Lo dialog dulu dengan hati. Kalau ada dialog dulu dengan hati sehingga hati itu yakin. Nah, berita mutawatir itu ilmu atau yakin itu daruri ataukah nadhari, ada dua pendapat. Yang paling kuat mutawatir menghasilkan ilmu daruri, yakin daruri. Atau apa itu ilmu daruri? Al-yakin yaitu yakin yang seorang itu terpaksa mau tidak mau dia harus membenarkannya dengan pembenaran yang tegak. Semacam kalau adanya imam madzhab yang empat, itu orang yakin. Yakinnya yakin daruri. Pernah hidup di masa silam imam madzhab yang empat. Itu orang Islam yang mengerti agama, yang belajar agama sedikit agama, Pak. Ya, mau tidak mau pasti mempercayainya. Adanya Mekah dan kota Damaskus misalnya bagi orang yang belum pernah melihat keduanya. Nah, berita tentang adanya Mekah itu daruri, mutawatir. Semua orang cerita, saya baru saja ke Mekah lihat Ka'bah semua. Tahun demi tahun atau bahkan bulan demi bulan ada orang umrah, orang haji, semuanya cerita. Walau Allah kata halus min ilmu bidzalika, karena ini definisi ilmu daruri. Seandainya seorang itu ingin membebaskan dirinya dari pengetahuan tersebut, dari keyakinan tersebut, dia tidak kuasa. Saya ingin menolak adanya Mekah di muka bumi ini. Itu gak bisa. Meskipun dia mau, dia perangi batinnya supaya gak percaya adanya Mekah, gak bisa. Syaukani menisbatkan pendapat ini adalah pendapat jumhur, yaitu bahasanya mutawatir menghasilkan ilmu daruri. Waqal Syaukani mengatakan innal haq itulah yang benar. Karena sebagaimana hadis mutawatir itu menghasilkan al-ilm, menghasilkan yakin, hadis mutawatir juga menghasilkan amal, beramal dengan isi kandungannya. Bentuk realnya ditasdiki percaya jika mutawatir tersebut adalah kalimat berita, dan mempraktekannya jika mutawatir tersebut isinya adalah tuntutan, tuntutan untuk berbuat ataukah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Contoh mutawatir adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, yang dosa jika dengan sengaja, jika tanpa sengaja tidak dosa, sebagaimana tidaklah terancam dengan ancaman yang ada di lanjutannya hadis, maka adalah dia yang tepuk bersiap-siap untuk berada dan tinggal di neraka. Ketika Bukhari Muslim, Al-Mundhiri dalam At-Tarhib At-Tarhib mengatakan hadis ini dikatakan oleh banyak sahabat dalam kitab-kitab sahih, kitab sunan, musnad dan yang lainnya, sehingga sampai derajat mutawatir. Wallahu a'lam. Kemudian adalah hadis ahad, qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa alladhi yujibul amala wa la yujibul ilma. Hadis ahad adalah hadis yang mengharuskan kita untuk mengamalkan isinya, namun tidak mengharuskan adanya yakin. Hadis ahad yang qasim ila mursalin wa musnadin. Kalau ulama usul fikih membagi hadis menjadi dua, mursal dan musnad. Fal musnadu matasala isnaduhu, maka musnad adalah yang sanadnya bersambung. Wal mursal malam yatasil isnaduhu, dan mursal adalah yang sanadnya tidak bersambung. Fa in kana min marasili ghairi sahabati falaisa bihujjatin, maka jika mursal tersebut bukanlah mursal sahabat, adalah jika mursal tersebut adalah termasuk mursal bukan mursal sahabat, maka tidak bisa dijadikan hujah ilam marasila Sa'id ibn al-Musayyib, kecuali mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib. Fa'innaha makasnya marasil Sa'id ibn al-Musayyib futishat, telah dicek bahwa jidat masanidah, maka dijumpai ternyata musnad ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibit. Hadza wa an-nawmu athani min anwa'il qadari bi kibari usulihi ilayna, wa huwa al-ahadu. Wa al-ahadu lughatan yaqu ahadin ka ajalin wa ajalin. Wa ajalin. Wa ajalin bi makna wahidin. Wa hamzatuhu mubdalatuhu min wawin. Mubdalatun. Mubdalatun min wawin. Wa asluhu wahadun. Wa khabarul ahadi ma yarwihi al-wahidu. Wa istilahan ma lam yatawatar ay lam tabluq naqlatahu. Naqlatuhu. Naqlatuhu mublaghul khabari. Mablagha. Mablaghul khabari al-mutawatir. Sawa'un kana mukbiri. Mukbiru bihi. Mukbiru bihi wahidan aw itnaini. Au arba'atan au khamsatan au ghairi dalika. Au ghairi dalika. Au ghairi dalika minal a'dadi alati la tas'aru bi anna al-khabar dakhala fi hadzil tawaturi. Kata menurut Ustaz ini adalah jenis yang kedua dari jenis khabar berita, tiba-tiba dengan melihat sampainya berita kepada kita, yaitu ahad. Ahad dalam bahasa Arab jamak dari ahadin, sama persis dengan ajal tu mufrad, jamaknya ajalin. Maknanya adalah wahid, satu. Hamzah di ahad itu adalah pengganti wawu, karena aslinya adalah wahada. Ya, maka berdasarkan ini maka khobar ahad adalah mayawihil wahid, berita yang dibawakan oleh satu orang saja. Sedangkan secara istilah adalah berita yang tidak sampai derajat mutawatir. Maka di sini di sini kita jumpai bahwasanya pengertian istilah lebih luas daripada pengertian bahasa. Pengertian istilah untuk ahad itu lebih luas daripada pengertian bahasa. Kalau pengertian bahasa, berita ahad adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Kemudian pengertian secara istilah boleh jadi satu, boleh jadi dua, boleh jadi tiga, selama belum sampai derajat tingkatan dan level mutawatir. Selama belum sampai derajat dan level mutawatir, maka dia disebut ahad. Maka makna istilah di sini lebih luas daripada makna bahasa. Maka hubungan antara makna istilah dan makna bahasa, yang paling umum makna istilah lebih sempit daripada makna bahasa, itu yang paling umum. Namun dan terkadang makna istilah sama dengan makna bahasa. Dan yang ketiga, terkadang makna istilah itu lebih luas daripada makna bahasa, semacam makna iman. Makna iman, iman tasdik, letaknya di hati. Syar'an ada di lisan, ada di hati, ada di anggota badan lebih luas. Demikian juga di sini, ahad, khobarul ahad, mana istilah lebih luas daripada mana bahasanya. Artinya lam tablugh naqalah, naqalah jamak dari naqil. Artinya para penukil berita tersebut tidaklah sampai derajat mutawatir. Maka boleh jadi al-mukhbir bihi, pembawa berita itu jumlahnya 1, 2, 4, 5 atau yang lain, atau bilangan-bilangan yang lain. Alati yaitu bilangan-bilangan la tushir, yang tidak menunjukkan bahasanya berita ini telah masuk ke dalam derajat mutawatir. Suki. Yujibul amala. Yujibul amala bima talamadahu khabarul amali bi tasdiqihi in kana khabaran wa tahdiqihi in kana talaban bi syarti sihatihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la farqa fi dhalika baina al-ahkami wa al-aqaidi ala al-qawli sahihi bi umumi al-adillati في وجوب العمل بخبر الواحد. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس سوء كبائن في صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فتداروا ilal ka'bati. Nah, yujibul amala. Hadis ahad artinya hadis ahad yajibul amal, wajib beramal dengan isi kandungan khobar ahad. Bentuknya dengan mempercayai isinya jika isinya adalah kalimat berita, dan menerapkannya jika isinya adalah tolak, tuntutan untuk berbuat atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Kata-kata tolak itu menyingkat amar dan nahi. Amar dan nahi bisa disingkat dengan tolak, itu saja. disebut tolak, maka tercakup di dalamnya amar dan nahi. Dengan syarat khabar ahad tersebut adalah sahih. Sahih di sini ya, maknanya dalam bahasa Indonesia valid, meskipun derajatnya tidak sahih, derajatnya hasan misalnya. Bisyarat disihatihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat berita tersebut valid, memang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada beda fi dzalika dalam masalah itu, masalah wajibnya beramal dengan isi hadis ahad antara hukum fikih dan akidah. Ala qawli sahih, menurut pendapat yang benar itulah qaulnya ahlu sunnah. Di umumil adillah, karena dalil-dalilnya bersifat umum menunjukkan wajibnya beramal dengan hadis ahad. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, pada saat manusia berada di Quba saat sholat subuh, tiba-tiba datanglah orang yang datang dan dia mengatakan, berteriak di luar masjid, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lailata semalam qad unzila alaihi Quran, ayat Quran telah turun pada beliau, waqad umira, dan Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Maka wahai manusia, fastaqbiluha, menghadaplah kalian ke Ka'bah. Wakanat, padahal ujung wajah mereka yang sholat di Quba ketika itu menghadap ke Syam, yaitu utara kota Madinah, sedangkan Ka'bah selatannya kota Madinah. Fastadaru ilal Ka'bah, maka mutarlah mereka menghadap Ka'bah. Di sini dalil bolehnya gerak dalam sholat, atau gerak yang agak banyak, atau gerak yang banyak dalam sholat karena ada kebutuhan, dan itu tidak membatalkan sholat. Fahada dalilun qadirun fil amali misalnya al-wahidi fa'inna sahabata radiyallahu anhum tahawwalu al-baytul maqdisi ila al-ka'bati fi qawal al-wahidi fasaddaku khabarahu wa'adilu bihi wa minal adilati ala nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atul ahada ila al-nawahi wal-qabaili ditabdihil ahkami syar'iyati falawla annahu yajibul amalu bi khabarihim lam yakun li ba'tihim fa'idatun. Wa minal adilati anna sahabata radhiyallahu anhum qad ajma'u ala qabuli khabari wahidi wal amali bihi fi waqa'i'a la yumkinu hasruha taqad raja'u ila al-ghusli min al-wat'i min ghairi himzalin ila qawli Aisyata radhiyallahu anha wa fi tawri siljaddati ila qawli al-Mughira ibn Shu'bata wa Muhammad ibn Maslamata wa ghairu dhalika kathirun. Nah, ini dalil pertama. Dalil pertama, bahwa dalil, makanya ada dalil bahirin yang jelas menunjukkan wajibnya beramal dengan hadis ahad, karena para sahabat tahawwalu, mereka berpindah dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah dengan sekedar berita satu orang, maka mereka mempercayai berita orang tersebut dan beramal dengannya. Dalil yang kedua, di antara dalil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ahad, mengutus orang yang person tertentu ilan nawahi ke berbagai penjuru wal qabail dan berbagai kabilah litablil ahkam syar'iyah, untuk mendakwahkan hukum-hukum syariat. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Asyari ke Yaman sisi yang lain, Ali bin Abi Thalib ke Yaman sisi yang lain, dan yang lainnya. Walaulah, maka seandainya bukan karena wajib beramal dengan berita satu orang, maka lam yakun li ba'sihim fa'idah, maka tidak ada manfaat diutusnya orang-orang tersebut. Padahal misalnya Mu'adz bin Jabal, apa yang dia dakwahkan ketika di Yaman pertama kali? Akidah. Pertama kali akidah. Saya pernah baca buku HT, usul fikih HT kalau tidak salah, apa namanya judulnya, malah betul, bukan, ada pengajiannya kayaknya, saya lihat tempelannya di Al-Hasanah, pengajian usul fikihnya ada apa judulnya. Saya pernah baca buka-buka buku itu, pas bagian ini dia ngasih jawaban untuk hadis Mu'adz bin Jabal. Di situ jelas nyuruh akidah dulu yang disampaikan. Maka si penulis mengatakan mereka penduduk Yaman tidak oleh ulama bin Jabal ini wajib percaya dengan apa yang wajib pasdik bahasa Arabnya dengan apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, namun tidak boleh iman, tidak boleh iman dengan apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal sampai mendapatkan mendapatkan dalil mutawatir. Jadi, wajib percaya namun tidak boleh iman. Wajib percaya namun tidak boleh iman. Pun Yaman yang didakwa oleh Mu'adz bin Jabal itu wajib percaya bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun tidak boleh iman kalau Muhammad itu utusan Allah sampai mendapatkan berita mutawatir. Kan repot itu suruh bedakan iman dan percaya di sini itu sulit. Karena di sebagian masalah iman itu artinya percaya. Iman itu artinya i'tiqad. Muhammad utusan Allah. Itu i'tiqad. Iman dengan malaikat itu i'tiqad, yakin aja. Itu wajib percaya, memang enggak boleh iman. Kemudian dalil yang lain bahasanya para sahabat radhiyallahu anhum qad ajma'u ijma' untuk menerima khabar ahad dan beramal dengannya fil waqa'i' dalam berbagai peristiwa yang tidak mungkin bisa dihitung satu persatu. Faqad raja'u, maka mereka malah meralat ilal ghasli minal wata'i. Mereka meralat berubah pendapat dan akhirnya berpendapat wajibnya mandi junub minal wata'i gara-gara hubungan suami istri min ghairi inzal, meskipun tidak keluar air mani. Dalam hal ini mereka sebelumnya mereka para sahabat tidak mengamalkan hukum ini. Dan mereka di awal Islam itu mandi junub itu berkaitan dengan hubungan suami istri itu jika terjadi inzal, keluarnya air mani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ma'u minal ma', innamal ma'nya air, yaitu air untuk mandi, minal ma' gara-gara keluarnya air mani. Ini di awal-awal Islam. Namun kemudian hukum ini dinasakh. Dan yang mengetahui nasakhnya itu Aisyah, sahabat yang lain dah. Dan mereka kemudian mengacu pada perkataan Aisyah dan mereka tinggalkan pendapat yang lama, kemudian mereka ambil keterangan Aisyah. Padahal yang menyampaikan cuma Aisyah, sahabat yang lain tidak mengatakan itu ya. Ya lebih mutawatir kami, kami lebih banyak. Yang tahu kalau adanya nasakh masalah ini adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka beralat pendapat mereka yang lama, kemudian mengacu pada pendapat Ibunda Aisyah. Demikian juga dalam masalah nenek itu mendapatkan warisan, para sahabat meninggalkan pendapat sebelumnya yang mengatakan nenek tidak mendapatkan warisan dan berubah menjadi nenek dapat warisan gara-gara perkataan Al-Murrah bin Su'bah dan Muhammad bin Maslamah. Cuma dua orang saja. Dan contoh yang lainnya kafir masih banyak sekali. Dan kataan An-Nawawi Tauhidi waqad tadhaharat dalailun nusus syar'iyyati wa hujjatil ahliyati 'ala wujudil 'amali bi khabaril wahidi fastarara al-'ulama'u fi kutubi at-tahdhir usuli wa dhalika dhalika bi dalailihi wa ablaghuhu ablaghati yadhahi wa sunafa jama'atun min ahli al-hadithi wa ghayrihim musannafatin mustaktiratin fi khabar al-wahid wa wujub al-amal bihi wallahu ala. Qala aidan bal ladhi 'alayhi jama'ir al-muslimin min as-sahabati wa tabi'ina faman ba'dahum min al-muhaddithin wal fuqaha'i wa ashhadu usul anna khabar al-wahid fi yalzamun amalu biha wa yufidu dhanna wa la yufidu al-ilma wa anna wujubal ilmi wujubal amali bihi wujubal amal wujubal amali bihi wa anna wujubal amali di sini ilmi pakai alif pakai alif wujubal ilmi ya wa anna wujubal ilmi biha arrafnahu li syar'i wa la bil aqli. Nawawi mengatakan bahwa harus sangat banyak dalil berupa nas syariat dan argumentasi akal logika yang menunjukkan wajibnya beramal dengan khabar wahid dengan hadis ahad. Waqad qara al ulama dan para ulama telah menegaskan fil kutubul fikih dalam buku-buku fikih dan usul dzalika hal itu dengan berbagai dalilnya. Dan mereka menyampaikan hal ini dengan ablagha idahin, penjelasan yang sangat-sangat jelas. Sejumlah ulama apakah hadis dan yang lainnya pun telah menulis banyak buku fi khabaril wahid tentang hadis ahad dan wajibnya beramal dengan hadis ahad wallahu a'lam. Wa qala ayda Nawawi juga mengatakan maka pendapat yang dipilih oleh jamahir al-muslimin, jumhur yang sangat besar dari kaum muslimin, maka yang menyelisihnya cuma segelintir orang yang sedikit, bukan hanya jumhur namun jamahir, jamaknya jumhur. Maka sejumlah yang sangat besar, artinya yang menyelisihnya adalah segelintir yang sangat sedikit dari kaum muslimin sejak zaman sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka, baik yang pakar hadis, pakar fikih ataupun pakar usul fikih, mengatakan dan berpendapat anna khabar al-wahid siqah, bahasanya berita khabar wahid yaitu hadis ahad atau berita satu orang yang siqah ada di antara hujah syariat, wajib beramal dengannya. Wa yufidu dhanna wala yufidul ilma, sama menghasilkan sangkaan kuat kalau Nabi mengatakannya, namun tidak sampai derajat yakin. Namun dhan adalah hujjatun fi syariah. Namun dhan itu hujjatun fi syariah. Kemudian apa? Diceritakan baru. Wa anna wujubal ilmi bihi akliru itu. Enggak pas. Benar cetakan lama. Wa anna wujubal amal. Karena tadi sudah dikatakan tidak menghasilkan ilmu loh, kok malah menghasilkan ilmu. Tadi kalimat sebelumnya yufidu hadis ahad itu yufidu dhanna wala yufidul ilma lo kok katanya wa ana wujubal ilmi itu enggak nyambung. Nah, ini tanakut jadinya. Lebih tepat cetakan yang lama. Wa ana wujubal amal bihi. Setelah bahas ini menghasilkan ilmu ataukah dhon, maka jawabannya menghasilkan dhon, sangkaan kuat kalau Nabi mengatakannya, dan dhon hujatun fi syariah. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah mengamalkan isi kandungannya dalam bentuk meyakini isinya ataukah melaksanakan perintahnya menjadi larangannya dan wajibnya beramal dengannya. Arafnahu, kami ketahui bisyari dengan dalil syariat, la bil akli, bukan dengan akal. ya, pensyarah mencandangkan kalau mau lihat lebih detail di Asul I'tiqad, kemudian risalah buku tipis yang judulnya Al-Hadisul Hujjatul Binamsi Fil Aqaid Wal Ahkam karya Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya ada cetakan baru di Al-Wadi bagus tuh. Darul Ma'rifat. Itu kayaknya kurang bagus, lebih bagus satunya lagi. Darul Ma'rifat kan Syekh Ma'mun Syekha penipaket memang buku-buku hadis. Tapi ada yang, tapi bikin penomorannya dia gak standar, bikin nomor sendiri. Saya beli itu, kapan itu beli itu. Tapi tak lihat sekarang ada yang lebih bagus lagi, cetakan Saudi. Satu juga. Satu tapi kecil-kecil, lebih tulisannya lebih kecil-kecil. Cetakan mana ya? Riyadh lah ya. Itu tak lihat di covernya dikasih ini kelebihannya ini gitu. Al-Mu'tamad fi karya siapa? Mahbah Suhaili. Ya apa? Mahbah Suhaili. Itu kan muktamad itu kan ini ada kaedahnya muktamad dalam mazhab itu. Muktamad dalam mazhab Syafi'i itu ittifaq Nawawi sama Rafi'i. Kalau Nawawi sama Rafi'i ittifaq maka itu muktamad di mazhab. Tapi kalau Nawawi sama Syafi'i ikhtilaf itu apa gitu nanti yang jadi muktamad dalam mazhab. Gimana? Di Beret ada 8 rakyat. Beret cuma 4 jilid. 4 jilid apa nama? Kalau kita lebih murah.